Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Nope dan saya dari Madiun. Dan saya ini anaknya petani teman-teman. Makanya saya suka sedih kalau lihat orang yang makan nasi tapi nggak dihabiskan. Menurut saya ini adalah penistaan terhadap petani. Allah tidak suka. Karena untuk jadi sepiring nasi itu prosesnya lama. Pertama, petani harus punya sawah. Kalau nggak punya sawah itu petinju. Petani bajak sawah dengan apa? Traktor. Lah kalau petinju dipukuli loh. Kelamaan. Sekarang enak bajak sawah dengan traktor. Dulu pakai kerbau. Disambui loh, cetas. Ini kalau kebunnya ngamuk bisa-bisa petaninya dibanting. Mati bapakku. Yatim aku. Kebo kalau bisa ngomong pas ditambuk dia mungkin ngeluh loh. Nyambut-nyambut mbok pikir bokongnya bujumu. Lagi dong. Oh enak ya mas. Tapi untung sekarang udah pakai traktor. Tetap dicambuk itas. Nah, ini petani gila ini. Nging-nging-nging. Setelah itu apa? Sawah baru bisa ditanam benih-benih padi. Menanam padi itu pagi rame-rame. Kalau siang panas, kepalamu pecah loh. Retak loh. Tak-tak-tak-tak-tak loh. Kepalamu belah kayak laut merah digedruk Nabi Musa loh. Habis itu sawah gak dibiarkan. Petani merawat tanaman dari serangan hama. Seperti kalau ada ular itu dibuang, tikus dibuang, belut dimakan. Laper dari tadi nyari ular belut tuh. Makan dong. Biasanya petani juga memasang orang-orangan sawah untuk menakut-nakuti burung. Ini saya gak tahu ide dari mana, karena dulu itu manual. Pakai suara disorai, ada burung, wayo, rrr, wayo, rrr. Kalau nariknya, wayo, yo man. Itu burungnya gak lari, malah mengerubunginya. Request yang hitam, cicit-cicit. Orang-orang sawah itu kalau ketiup angin, bunyi krompyang, krompyang. Kalau bunyi krompyang, krompyang, burungnya gak lari, berarti burung lawas. Burung lama, paham situasi. Bang, bang, bang. Krompyang, krompyang, burungnya lari, berarti burung baru. Burung training. Hitam putih. Ada keplek tulisannya manuk training, bro. Dan gak semua orang bisa jadi petani. Petani itu susah loh. Mari teguh jadi petani gimana? Masa mau dikasih motivasi? Burung-burung saya yang super. Hus, itu. Bu Risma jadi petani gimana? Ini sama rakyat. Jangan diinjak-injak. Maaf bu, ini tanam padi. Bang. Teruskan. Kalian kalau makan tolong dihabiskan. Pikir kalau nggak ada petani mau makan apa. Kalau saya ministan lah. Dan sekarang nggak ada anak muda yang cita-citanya pengen jadi petani. Apalagi di kota besar seperti Surabaya ini. Pacaran mas, mbak. Mbak saya pengen tanya, kalau pacarnya ini jadi petani apa mbak masih mau? Saya yakin mbaknya malu. Yang lain kesini pakai topi, pacarmu bawa capil. Yang lain kesini bawa tas ransel isi laptop, pacarmu bawa karung isi rumput loh. Gatelen. Garuk-garuk. Yang lain kesini pakai kemeja rapi, pacarmu bawa itu loh, kaos hadiah beli pupuk loh. Petrokimia, semen Gresik. Nama saya Nobat, terima kasih teman-teman.